Lon rasa cinta lam hati sang kemekan kenangan ngon ade lon simpan cukup jauh. Lon rasa cinta lam hati sangka mekar kenangan ngon ade lon simpan cukup jauh. Kasih yang tak uke bersama hubungan yang kalih tak bina tapi jino mandum kasirna walau di hati mantang cinta. Sama hubungan yang kalian tak bina tapi jino mandum kasirna walau di hati mantang cinta. Karena